tanpa beban rasa di sudut bersama suka dan duka hadirnya kita duduk bersama dan saling memandang hampa bermula tanpa ada nada kata namun kau seperti tak kuasa jua untuk cintaku di